fisuri, dalam tiupan, manakala nafasun, satu tiupan, wahidah, jumlahnya sekali saja. Wahumilatil ardu, dan bumi pun diangkat atau dibawa. Wal jibalu, dan juga gunung-gunung, gunung ganang. Faduk kata, maka diguncangkanlah bumi dan gunung. Dak kata wahidah, satu kali guncangan. Fayauma izin, maka pada hari itu waqa'at, terjadilah waqa'atil wasi'ah, terjadilah kiamat. Kita ulang sekali lagi. Lalu apabila ditiup di dalam tiupan angkakala, satu tiupan, dan diangkatlah bumi dan gunung ganang, dan digoncangkanlah satu kali goncangan, maka pada hari itu terjadi kiamat. Ayat ini sangat mudah untuk dipahami karena tidak ada kata yang susah di dalamnya, dan ayat ini jelas menerangkan tentang kiamat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, meskipun ayat ini nampak biasa saja, tetapi sebenarnya ayat ini menerangkan tentang kiamat yang dahsyat. Kiamat yang dahsyat boleh dilihat melalui perkataan nafkhatu wahidah, satu kali tiupan. Allah tidak menyebut dua atau tiga tiupan, tetapi satu tiupan saja. Maka menurut Imam Ibnu Katsir, dengan satu tiupan saja dan tak perlu mengulangnya untuk kedua atau ketiga kali, itu sudah cukup untuk menerangkan kedahsyatan kiamat. Karena dengan satu tiupan semua menjadi hancur. Sungguh dahsyat. Satu tiupan menghancurkan. Bermakna tiupan tersebut adalah tiupan yang mungkin tak terfikirkan oleh manusia. Tak mampu manusia untuk memahami dengan akal fikiran. Disebabkan kerana kedahsyatannya. Tiupan apa yang pada hari ini yang boleh menghancurkan bumi? Tidak ada. Tetapi tiupan sangkakala boleh menghancurkan bumi. Bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Dalam ayat berikutnya dijelaskan tentang langit yang diruntuhkan, yang tidak ada lagi kekuatannya sama sekali, lemah. Bahkan dalam ayat yang lain diterangkan langit itu menjadi cair, tak ada lagi kekuatannya, sama seperti cairnya ais yang tadinya nampak keras kemudian tidak ada lagi kerasnya, mencair seperti air. Kemudian juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang dahsyatnya kiamat melalui ayat ini adalah daripada kata humilat. Humilat difahami maknanya bukan hanya diangkat atau dibawa, tetapi juga dipecah-pecah. Kata humilat dihancurkan. Dalam surah Al-Qari'ah diterangkan tentang hancurnya bumi itu, hancur sehancur-hancurnya seperti debu. Kalau disebut debu, bermakna benda yang sangat kecil kan? Bumi yang begini besar, gunung yang terpacak di atas bumi yang kita lihat besar-besar, tetapi apabila terjadi kiamat, maka tidak ada lagi yang besar, semua menjadi hancur bagaikan debu dan berterbangan. Maka kata humilat menerangkan tentang dahsyatnya kiamat. Kemudian apabila kita melihat pada hari ini untuk menghancurkan sesuatu itu dipukulkan supaya dia hancur, dipukul berkali-kali barulah dia hancur menjadi menjadi benda-benda yang kecil. Tetapi pada hari kiamat kelak, untuk menghancurkan sehancur-hancurnya menjadi debu, tak perlu untuk dipukulkan berkali-kali. Cukup diangkat, kemudian diguncangkan sekali saja. Dukatan wahidah, satu kali guncangan. Cukup untuk menghancurkan kesemuanya menjadi debu. Jadi ayat ini meskipun tadi dalam terjemahan nampak biasa saja, tapi apabila diperhatikan maka menerangkan tentang kedahsyatan kiamat. Kemudian berikutnya fayauma idzin waqa'atil waqi'ah, pada hari itu terjadilah kiamat. Baik. Sekarang kita cuba tengok ayat ini dengan lebih terperinci lagi. Ini kesimpulan awal daripada ayat atau tafsir ringkas daripada ayat. Ayat ini menjelaskan tentang kiamat yang dahsyat yang dimulakan dengan satu tiupan. Fa idza nufikha fis-suri nafatun wahidah, dan apabila ditiup. Apabila kita mendapati dalam Al-Qur'an kata idza, apabila bermakna kaitannya dengan waktu pada sesuatu masa. Apabila, apabila ditiupkan satu tiupan sangkakala, bermakna pada satu masa. Bila masanya, nanti masanya, masa yang akan datang. Apabila Allah memberitahukan pada satu waktu nanti, pada masa yang akan datang, bermakna pasti akan terjadi. Karena waktu telah ditentukan. Kemudian kata iza ini juga membawa makna peristiwa terjadi pada waktu tersebut. Karena kata iza ini adalah zarfu zaman, kata penerang zaman, kata yang menjelaskan tentang zaman, masa, yang mana pada masa itu terjadi satu kejadian. Kejadian yang disebut di dalam ayat ini adalah nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala. Makanya adalah fi'il, kata kerja, bermakna ada pekerjaan. Pekerjaan, siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah malaikat alaihi salam. Pekerjaan apa yang dilakukan oleh malaikat? Meniup sangkakala. Apabila disebut meniup sangkakala, bermakna ada alat yang ditiup. Nah, ada yang mengatakan terompet. Karena kata meniup bermakna mengeluarkan angin kepada sesuatu alat yang berlubang. Kemudian apabila angin masuk ke dalam alat yang berlubang tersebut, dia mengeluarkan suara yang lebih keras. Maka supaya mudah, mungkin yang kita pahami sekarang ini adalah trompet. Kita keluarkan angin daripada mulut, masuk ke dalam lubang alat trompet, kemudian dia keluar dengan suara yang lebih keras. Tapi seperti apa trompet malaikat Israfil, tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Tapi untuk memudahkan, maka kata nufikha adalah tiupan. Di dalam ayat ini kata nufikha berbentuk pasif. Dan apabila ditiup, tidak pula diterangkan di sini siapa yang meniup. Tetapi kita boleh fahami melalui hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan bahawa yang meniup trompet tersebut sangkakala pertama adalah malaikat Israfil alaihi salam. Bermakna yang penting di sini adalah bukan siapa yang meniup. Yang penting di sini adalah kejadian yang akan berlaku nanti, yaitu satu tiupan akan terjadi untuk menghancurkan alam semesta ini. Nufikha. Siapa yang belajar bahasa Arab, kata nufikha ini adalah kata kerja bentuk lampau, past tense. Apabila kata kerja bentuk lampau, bermakna kejadian itu pada masa lalu. Tetapi ayat ini menerangkan tentang kejadian pada masa yang akan datang. Apa maknanya? Dalam ilmu tafsir, apabila perkara itu perkara yang akan datang tetapi dibuat dalam bentuk ayat lampau, maka tujuannya adalah penekanan. Penekanan untuk menjelaskan tentang kepastian bahwasanya kiamat pasti akan terjadi dengan tiupan sangkakala pertama. Ini makna nufiqah. maka apabila ditiup sisur absur, hampir ulama bersepakat menyebut absur ini adalah trompet, yaitu alat yang digunakan untuk sangkakala, untuk terjadinya satu teriakan yang keras. Nah, ini alat yang digunakan. Ini adalah perbuatan. Apabila malaikat meniup alat ini, maka keluarlah satu suara yang sangat keras. Dan diterangkan berikutnya, nafkhatun wahidah. Tiupan itu hanya nafkhah, nafkhah dari kata nafaka, sama. Ini perbuatan fi'il, kata kerja. Dan ini adalah kata benda, hasil dari perbuatan tersebut. Tiupan, apabila ditiup di trompet, satu tiupan wahidah, sekali saja. Ini ayat masih lagi syartiyah. Syartiyah maknanya sebahagian dari ayat. Lalu apabila ditiup di trompet, satu tiupan, nah, belum lagi ayat ini sempurna, ada jawabannya, maka disebut ini adalah syartiyah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida. Dengan satu tiupan tersebut, wa humilat. Humilat secara bahasa maknanya dibawa. Tapi ulama tafsir tidak membawa maknanya membawa, tapi maknanya membawa rufi'at. Rufi'at maknanya mengangkat. Ada juga yang menjelaskan makna humilat ini adalah mencabut. Ada pula membawa makna adalah menghancurkan, membinasakan. Apa yang dihancurkan, apa yang diangkat, yang dibinasakan, al-ardu wal-jibal, bumi dan gunung. Sebagaimana kita pahami, bumi dan gunung itu satu kesatuan. Karena letak gunung itu di mana? Di bumi. Kalau disebut diangkat bumi dan gunung, semestinya kalau diangkat bumi, gunung sudah terangkat kan? Tetapi di sini dipisah. Dan diangkat bumi dan gunung, paduk kata dan digoncangkanlah kedua-duanya itu. Bumi digoncangkan, gunung pun digoncangkan. Dan kata wahidah, sekali goncangan saja, semuanya menjadi hancur. Sebenarnya bumi dan gunung itu satu kesatuan. Mengapa dalam ayatnya dipisah? Maka menjelaskan tentang proses kiamat. Asalnya gunung di atas bumi, karena gunung itu dijadikan oleh Allah untuk mematap bumi. Dengan gunung tersebut, maka bumi ini kokoh pasaknya. Sebagaimana bangunan itu ada pasaknya untuk mengokohkannya, maka bumi pun juga ada pasaknya. Pasaknya adalah bumi itu ada pasaknya. Pasaknya adalah gunung. Wal jibala awtada, dan gunung ganang sebagai pasak-pasak bumi. Apabila bumi kokoh dengan pasaknya, yaitu gunung ganang, sekarang gunung ganang itu dicabut. Bagaimana keadaan bumi? Sudah lemah, tidak kokoh lagi. Tercabut gunung daripada bumi, menjadi berapa sekarang? Menjadi dua. Satu bumi, satu lagi gunung yang sudah tercabut daripada bumi. Nah, gunung yang tercabut daripada bumi dan bumi itu sendiri, kedua-duanya sekali, bukan satu di antara yang dua itu tidak, tapi kedua-duanya itu sekali digoncangkan. Dengan sekali goncangan saja, semuanya menjadi hancur. Proses terjadinya kiamat. Bumi yang sudah lepas daripada gunung hancur dengan satu goncangan. Gunung yang lepas daripada bumi pun dengan satu bentangan juga hancur. Fayauma idzin, maka pada hari itu waqa'at, terjadilah. Sebenarnya waqa'at ini kata kerja bentuk lampau juga. Bukan taqa'u, tapi waqa'at. Padahal ini adalah perkara yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Maka ini adalah juga penegasan, penekanan bahwasanya hari kiamat adalah sesuatu yang pasti. Al-waqi'ah, terjadilah kiamat. Di sini ada waqa'at, di sini ada waqa'ah, waqi'ah. Pengulangan huruf yang serupa daripada akar kata yang sama untuk menegaskan bahwasanya memang akan terjadi peristiwa kiamat nanti. Apabila memang terjadi, pasti terjadi peristiwa kiamat, kiamat yang dahsyat, maka sepatutnya manusia pada hari ini bersiap-sia menghadapi kiamat yang dahsyat. Dan pasti kita akan menyaksikan kiamat yang dahsyat. Pasti kita akan menyaksikan. Kita sebutkan sebelum ini, kita kan akan mati nanti pada waktu itu. Kalau kita mati, mana kita tahu apa yang terjadi? Maka kita katakan tidak. Memang kita dimatikan di dunia ini, kemudian dikuburkan. Tetapi sudah kita bahaskan dalam pengajian yang lalu, meskipun kita dimatikan, tetapi ruh kita dikembalikan ke badan kita semula, dan kita hidup kembali. Tapi hidup kita disebut hidup di alam barzakh, tidak seperti hidup di dunia. Dan kita tetap merasakan sebagaimana kita hidup di dunia juga merasakan. Bahkan kita lebih sensitif di alam barzakh berbanding di dunia. Kan sudah kita bahas, apabila seseorang meninggal dunia, rohnya dicabut, dibawa oleh malaikat ke sisi Allah, kemudian Allah perintahkan rohnya itu dikembalikan ke badannya, maka dia tetap merasa. Bahkan dia mengetahui siapa orang yang menjenguknya, ziarah ketika ia meninggal dunia atau ketika ia dikubur, dia mengetahui. Apabila yang membawanya ke kubur sudah kembali, ia pun juga mengetahui, mendengar jejak bunyi terompak. Apabila yang membawanya ke kubur itu kembali, sangat sensitif. Jadi mereka punya kehidupan. Maka jangan dikatakan ketika kiamat terjadi kita tidak akan mengetahui, tidak akan merasakan. Tidak, semua kita akan merasakan. Bahkan dalam surah Al-Qari'ah, meskipun kita sudah dikuburkan, apabila kiamat terjadi, kita itu akan dikeluarkan daripada perut bumi. Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahu tidak kamu apa itu kiamat? Yauma yakunun nas kal-farasil mabthur, hari pada waktu itu manusia seperti apa, serangga kecil yang berterbangan. Kal-farasil, kalau disebut al-faras, ada kepaknya, ada sayapnya, serangga. Al-mabthur, yang berterbangan. Terbang, mengapa terbang? Sebab semua hancur binasa. Bila semua hancur binasa, maka keadaan terhambur, terpecah-pecah. Dalam air ini, bumi pecah bagaikan debu, gunung yang besar pun juga pecah bagaikan debu. Maka Imam At-Tawari dalam satu riwayat ketika menyampaikan ayat ini memberikan tafsiran bahwasanya bumi, gunung tidak ada wazan. Apabila disebut tidak ada wazan, tidak ada berat, bermakna tidak nampak hinggapnya. Ia akan terus berterbangan, gubaran seperti gubar debu. Debu kita tengok tak nampak hinggapnya. Kalau benda itu berat, kita lemparkan, dia cepat hinggap ke bawah karena ada wazan, ada beratnya. Tapi kalau debu kita hembus, lama sekali berterbangan, dia tidak akan cepat hinggap ke bawah. Begitulah keadaan di hari kiamat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya apabila tiupan sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, semua pecah, semua berterbangan. Dan lamanya berterbangan sampai kepada tiupan sangkakala kedua. Abu Hurairah pun ditanya, berapa lama antara tiupan sangkakala pertama dan kedua? Abu Hurairah menjawab 40. Ma bainan nafkhataini 40. Di antara dua sangkakala adalah 40. Abu Hurairah tanya, 40 apa? 40 hari? 40 bulan? Atau 40 tahun? Abu Hurairah tak mau menjawab. 40 apa? Apa sebab tak mau menjawab? Sebabnya, apabila tiupan sangkakala pertama sudah ditiup, tak ada lagi makna waktu. Mana ada hari, mana ada bulan, mana ada tahun lagi di hari akhirat. Kiamat adalah permulaan akhirat. Hari akhirat itu berapa hari? Hari akhirat itu berapa hari? Hari akhirat itu berapa hari? Tak ada jawaban, berapa hari? Tadi sudah kita sebut. Tak ada lagi hari, tak ada lagi bulan, tak ada lagi tahun. Jadi hari akhirat itu berapa hari? Wallahu a'lam. Pertanyaannya salah. Maka bila dijawab juga pertanyaan yang salah, jawabannya pun akan salah. Maka dalam hadis itu disebutkan abai itu. Abu Hurairah tak mau menjawab. Diam. Berapa lama antara dua sangkakala? Abu Hurairah tak mau menjawab. Sebab apa? Sebab pertanyaan itu sendiri adalah salah. Di dunia satu minggu berapa hari? Kita boleh jawab. Apa sebab? Sebab di dunia itu ada had akhir dari satu hari. Bila had akhir dari satu hari? Batas akhir satu hari adalah dengan tenggelam matahari. Kalau kita ikut hijriah, mula dengan terbit matahari, berakhir dengan terbenam matahari. Terbenam matahari, satu hari. Satu hari, satu malam, bermakna terbit, terbenam matahari. Dan di dunia boleh kita sebut berapa hari, sebab ada had akhir. Kalau hari akhirat, ada had akhirnya? Tak ada had akhirnya. Sekali akhirat itu dimulakan, selama-lamanya tak ada akhirnya. Maka dalam Al-Quran, hari akhirat selalu disebut dalam bentuk satu, yaum. Yaumul Qiyamah. Maliki yaumiddin. Jadi hari akhirat itu berapa hari? Jawabannya? Pertanyaan itu salah. Sudah diberi jawaban tadi oleh Syekh. Apa sebab pertanyaan itu salah? Sebab hari akhirat tidak ada batasnya. Bermakna tak boleh disebut satu hari, tak boleh. Karena tak ada ujungnya. Ini sudah berapa hari kita di bulan November ini? Pertanyaan itu betul. Sebab masing-masing hari itu sudah akhirnya. Sudah 29 hari. Boleh? Sebab masing-masing ada had akhir. Sudah berakhir hari ini. Sudah berakhir hari Isnin. Bila berakhirnya? Tadi dengan terbenam matahari. Tapi tak dapat disebut hari akhirat itu satu hari, tak boleh. Satu bulan, tak boleh. Satu tahun, tak boleh. Apa sebab? Sebab tidak ada had akhirnya. Macam mana nak menyebutnya jadi satu? Tak boleh. Tapi ada dalam Al-Quran bahwasanya satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Ka'al fi sanatin mimma ta'udun. seperti 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Satu hari akhirat, 1000 tahun dunia. Hari akhirat itu berapa hari? Lalu bagaimana memahami ayat ini yang menyebutkan satu hari akhirat 1000 tahun? Bahkan dalam ayat yang lain lagi Allah menyebut satu hari akhirat 50.000 tahun. Khamsina alfi sana. 50.000 tahun. Ini ayat Al-Qur'an juga. Yauma ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yaumin. Yaumin, satu hari. Hari di mana malaikat naik ke langit dan juga malaikat Jibril naik ke langit, hari akhirat. Fi yaumin kana miqdaruhu, yang mana ukurannya 50 alfi sana, 50.000 tahun. Jadi hari akhirat itu berapa hari? Ini disebut satu hari, 50.000 tahun. Hari akhirat itu berapa hari? Untuk menyebutnya pula berapa ribu tahun ya? Bagaimana memahami ya? Bagaimana memahami ayat ini? Ini yang mana satu betul nih? Satu hari 1000 atau satu hari 50.000? Hah? Kenapa diam semua ini? Ini pengajian asas ini. Percaya kepada hari akhirat. Nah, salah satunya mesti tahu hari akhirat itu seperti apa. Kalau tak tahu gimana mau percaya? Percaya-percaya namanya. Percaya-percaya saja. Tanpa pengetahuan. Belum sampai ke situ. Baik, sampaikan sekarang. Hari akhirat yang menguasainya adalah Allah. Malik Yaumiddin, penguasa hari akhirat, hari pembalasan. Apabila Allah penguasa hari pembalasan, Allah takdirkan hari akhirat itu panjang, tak ada kesudahannya, selama-lamanya, tak ada akhirnya. Kemudian Allah yang menguasai hari akhirat itu, Allah boleh panjangkan menjadi 1000 tahun, atau Allah boleh panjangkan menjadi 50.000 tahun untuk menjelaskan tentang hari akhirat itu akan dialami berbeza oleh masing-masing orang. Ada yang akan merasakannya panjang, ada yang akan merasakannya lebih banyak, bahkan ada yang merasakannya pendek. Jadi umpamanya orang yang dimatikan kemudian dikuburkan, sudah lamanya dimatikan dan dikuburkan karena ia seorang hamba Allah yang saleh, banyak bekal ia bawa, dia tidak merasakan panjangnya di alam barzakh. Seakan-akan dia tidur sekejap saja kemudian dia dibangunkan. Dia dibangunkan ketika di hari kebangkitan kelak. Sehingga kiamat yang dahsyat, yang 40, dikatakan 40, tak terasa 40-nya. Karena seakan-akan dia hanya tidur sekejap saja. Padahal dia telah menjalani alam barzakh yang panjang dan telah menjalani kiamat yang panjang. Tapi bagi orang yang tidak bersiap sedia dengan hari akhirat yang dahsyat, dengan kiamat yang dahsyat, maka Allah panjangkan hari untuknya dalam siksaan. Ada yang Allah panjangkan dalam siksaan 1000 tahun, ada yang Allah panjangkan dalam siksaan 50.000 tahun. Maka kata 1000, kata 50.000 ini adalah untuk menerangkan tentang panjangnya siksaan yang akan diterima oleh masing-masing orang, yang berbeza antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan amal yang dilakukan. Jadi sebenarnya yang dituju bukanlah angka-angka ini, 1000 tahun, 50.000 tahun, tidak. Yang dituju sebenarnya adalah Allah yang berkuasa atas hari tersebut, yang mana Allah dengan kuasanya berkehendak memanjangkannya kepada siapa yang dikehendakinya atau memendekkannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau disebut kata memanjang dan 1,050,000, ini untuk menerangkan kedahsyatannya. Karena orang Arab apabila menyebut banyak-banyak, panjang-panjang, itu digunakan kata angka 1,000. Sama seperti kita juga. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Apakah terima kasih itu 1,000 saja? Tidak. Kata 1,000 di situ untuk menjelaskan banyak. Terima kasih banyak. Begitu juga dalam ayat ini. Kata angka 1,000, 50,000 untuk menjelaskan tentang panjangnya waktu bagi orang-orang yang tidak bersiap sedia. Begitu juga kata 40. Maka ketika ditanya Abu Hurairah, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, Abu Hurairah tidak menjawab. Tapi andai kan kita juga mengangka-angkakannya, boleh kita bawa kepada yang paling banyak supaya kita melihat kedahsyatan kiamat tersebut. Sebenarnya tak ada ujungnya. Tapi bolehlah kita ambil 40 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Ini kita ambil yang 50,000 supaya nampak dahsyatnya. Kalau ambil 1,000 masih sedikit. Ambil yang 50,000. Ini ambil pula yang 40 tahun. Maka 40 kali 365 kalikan pula 50,000 tahun. Berapa lamanya kiamat? Itu di antara dua sangkakala. Ini kalau kita buat kepada hari ini. Karena ini hadis Nabi. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hanya saja disebut apakah 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Tapi karena ini menjadikan hari akhirat, hari kiamat ini hari yang boleh memberi peringatan kepada kita untuk menerangkan kedahsyatannya, kita ambil yang paling panjang. Tahun 40 tahun 365 hari. Berapa ni? Kalikan pula 50,000 tahun. Berapa? Begitulah lamanya bumi itu diangkat, gunung itu dicabut dan dihancurkan bagaikan debu. Dan tadi kita sebut dalam surah Al-Qari'ah, manusia seperti serangga kecil yang berterbangan berjuta-juta tahun lamanya. Watakunul jibal kal ihnil mangfur, dan gunung ganang dicabut dan bagaikan debu yang berterbangan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dikeluarkanlah dari perut bumi itu manusia-manusia yang terkubur. Wa qala al insanu ma laha, berkatalah manusia, apa yang terjadi ini? Karena dahsyat. Yauma tarawnaha, hari kiamat adalah hari ketika kamu melihat kedahsyatannya. Disebut dalam ayat yang lain. Seperti apa kedahsyatannya? Yaitu tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, setiap yang menyusukan anak dia akan meninggalkan anaknya yang disusukan. Mana ada ibu hari ini yang sedang menyusukan anak ditinggalkan anak, tidak dibawanya anak itu lari. Tapi pada hari kiamat ibu yang menyusukan anak dia akan tinggalkan anak. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan setiap yang hamil, yang mengandung anak, tiba-tiba saja yang dikandungnya itu gugur lahir. Wa taran nas sukara, kamu akan melihat manusia nampak seperti mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka itu tidak mabuk tapi mereka itu sangat takut. Walakinna azaballahi shadid, akan tetapi di hari kiamat itu ada azab Allah yang dahsyat. Kalau kita kumpulkan ayat Quran tentang kiamat ini, boleh membuat bulu kita ini merinding. Yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu akan lari daripada saudaranya. wa ummihi wa abi, daripada ibu dan bapanya, wa sahibatihi wa bani, daripada pasangannya, daripada istri dan suaminya dan anak-anaknya, bi kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing akan bawa diri masing-masing. Kalau disebut lari daripada yang lain, lari daripada yang lain, bermakna tak akan ada bersatu, tak akan ada berjumpa, tak akan mungkin. Lari daripada yang lain bermakna akan membawa diri masing-masing. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang kedahsyatan kiamat. Jadi jangan difahami apabila kiamat terjadi kita tak akan merasakannya, karena kita sudah dimatikan. Oh tidak, memang kita dimatikan, tetapi kita menjalani kehidupan selepas kematian yang disebut alam barzakh sampai kiamat, sampai dengan tiupan sangkakala pertama, dan kita akan dihidupkan kembali dengan tiupan sangkakala kedua. Wa nufikha fihi ukhra, tapi ini sangkakala kedua, habis kiamat sudah ceritanya. Wa nufikha fihi ukhra, maka ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Fa idza hum qiyamun yanzurun, maka pada hari itu, ketika itu, manusia dihidupkan kembali, mereka keluar daripada kubur, semua mereka berdiri dalam ciptaan yang sempurna. Yang turun, mereka menanti penentuan nasib mereka. Tapi cerita sudah akhirat. Sekarang kita, tajuk kita masih kiamat. Itu ada pula ayatnya lagi, dan nanti kita akan bahaskan dalam pengajian yang akan datang insyaallah. Apabila Allah terangkan kiamat yang dahsyat, yang waktunya adalah panjang, maka pengajaran bagi kita pada hari ini adalah apa yang kita siapkan untuk kiamat yang dahsyat. Dan kiamat yang dahsyat itu pasti terjadi. Bila terjadinya, tidak lama lagi. Tidak lama lagi bila Rasulullah mengatakan, aku dengan